andai pakai kaedah tadi, jika tidak dibuat nabi bid'ah. Berarti nabi bilang, aku lihat 39 malaikat pencabut nyawa ingin mencabut karena kau berani-berani melakukan perbuatan bid'ah. Sudah berapa udah? Kurang juga 3, 4. Abu Hurairah radhiyallahu an, sebelum tidur malam dia simpul 1000 simpul tali. Dia simpul 1000 simpul tali, lalu sebelum tidur malam dia petik 1000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1000 simpul tali. Karena waktu itu belum ada tasbih made in China, maka dia simpul 1000 simpul tali. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan, hai orang-orang beriman, kalau kamu mau tidur malam, ambillah tali, simpullah 1000, bertasbihlah 1000 simpul? Tidak ada. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, berarti Abu Hurairah masuk neraka jahanam. Berapa sudah? 5. Tambah lagi. Datang sahabat ngadu, ya Rasulullah, ya, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, ada teman saya, kenapa dia solat dari Isya sampai subuh, solat dari Isya sampai subuh, memangnya kenapa? Ayatnya kul huwallah terus. Wallahu a'lam, samadul lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, samallahu, Allahu akbar, Allahu akbar, waladhallin amin. Qul huwallahu ahad. Diadukan ke Nabi, apa ini ya Rasulullah? Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul wallah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Berarti dia tadi malam sudah menghatamkan Al-Qur'an berkali-kali dalam salatnya. Mana pernah Nabi buat? Andai pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Nabi mengatakan, siapa yang solat dari Isyak sampai subuh pakai ayat qul huwallah, saya tidak pernah lakukan, saya tidak pernah ajarkan, neraka jahanam tempatnya. Ini dalil yang bapak ibu tunggu selama ini. Bagi yang istiqamah baca qul huwallah terus, qul huwallah. Sudah berapa sudah? 5. Tambah 6. Mana dalil ke-6? Imam Hanbali meninggal tahun 241 di Baghdad, Irak. Imam Hanbali punya anak namanya Abdullah. Orang nanya sama Abdullah, Abdullah, ya, kamu anaknya Imam Hanbali? Betul. Pernah kamu tengok bapakmu solat tahajud malam? Saya lihat, karena ayah saya. Berapa rakaat malam? 300 rakaat. Nabi solatnya berapa? Hadis riwayat Aisyah, Nabi hanya solat 11 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal 300. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka jahanam. Sampai hati mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, imamnya pengarang kitab terbesar Musnad Ahmad bin Hanbal, 40,000 hadis isinya, masuk neraka. Berapa sudah? 6. Yang terakhir 7, karena tawaf 7 kali. Yang ke-7, Imam Ibnu Taimiyah kalau dia selesai solat subuh, dia tidak keluar masjid, dia nunggu matahari terbit karena dia mau solat sunat isyraq. Solat subuh duduk di masjid. Apa kerjanya? Melihat ke atas, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Terus dia ulang. Tidak pernah dilakukan Nabi. Itu ditulis dalam kitab Manaqib Ibni Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Membaca Al-Fatihah dari sejak solat subuh sampai terbit matahari. Itu dikatakan oleh muridnya langsung dalam kitab Manaqib Ibnu Taimiyah. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Berarti Ibnu Taimiyah masuk neraka. Pas 7. Jadi kaedah yang betul itu apa? Jika tidak ada dalil, bid'ah. Nah, itu kaedah yang betul. Kalau tak ada dalilnya, bid'ah. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh dikatakan bid'ah.